dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, mohon barakat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah. Beli, khiyar, riba, tumpiatan, sunnah dan syirkah dalam Islam. Baik. Baik, di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih muamalah, jual beli, khiyar, riba, utang piutang dan sewa menyewa dalam Islam. Pembahasan kita masih membawakan contoh-contoh tentang riba al-buyu'. Saya ingatkan kembali ya tentang riba al-buyu'. Riba jual beli, apa sebabnya? Mungkin karena adanya pelebihan atau adanya pengunduran waktu, ya. Mungkin karena riba fadl atau mungkin karena riba an-nasi'ah. Ya, riba fadl dan riba an-nasi'ah. Pertama-tama berkaitan dengan riba jual beli, yang kita tanyakan adalah illah, ya, illah. Illah artinya apa? Apa artinya illah? Sebab. Jadi untuk mengetahui riba pada jual beli, pertama-tama kita harus mengetahui illah pada barang. Namanya juga jual beli ya. Pertama-tama kita harus mengetahui illah pada barang. Apa yang berapa illah yang kita harus lihat? Dua illah. Illah yang pertama mungkin dia alat tukar, gitu ya. Illah yang kedua bahan makanan pokok. Kalau salah satu dari dua illah ini ada, berarti dia merupakan barang apa? Barang riba, gitu ya. Dia merupakan barang riba. Jadi kalau salah satu dari dua illah itu ada pada barang, maka itu namanya barang ribawi. Artinya berlaku hukum apa? Hukum riba. Baik, setelah kita mengetahui illahnya, entah dia alat tukar atau dia bahan makanan pokok, apalagi kita periksa? Kita periksa jenisnya. Apakah dia sejenis atau apa? Atau tidak. Kalau dia sejenis, maka ketika dia sejenis, maka berapa syarat? Dua syarat, harus sama dan harus cash. Kalau dia beda jenis, maka satu syarat, yaitu harus apa? Harus cash. Ini dasar pembahasan kita, dan harus paham dasar ini. Artinya kalau dia sejenis, dua syarat. Kalau dia beda jenis, satu syarat. Baik. Kemudian diantara contoh yang kita angkat, yaitu kontrak penukaran berjangka. Ya, kontrak penukaran berjangka. Kalau dicontohkan misalnya misalnya Amerika mengimpor barang dari Jepang misalnya ya, barang dari Jepang. Berarti Amerika sebagai pengimpor dan Jepang sebagai apa? Pengekspor. Iya, ini contoh tentang kontrak penukaran berjangka. Maka bagi pengekspor sebelumnya ya, artinya pembayaran dilakukan setelah barang apa? Barang diterima, gitu ya. Jadi pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Ya. Maka pengekspor melihat pada masa mendatang mata uang yaitu Jepang yaitu yen akan menguat. Iya kan? Akan menguat. Maka ketika dia pandang seperti itu, berarti ini keuntungan bagi siapa? bagi Jepang pengekspor, karena yen akan menguat. Artinya dari indikasi terlihat yen akan menguat. Berarti ini keuntungan bagi pengekspor. Nah, makanya Jepang atau pengekspor minta supaya dibayar pakai apa? Pakai yen, iya kan? Karena dia menguat. Kalau pakai dolar nanti rugi kan? Dia minta pakai yen karena pembayaran ketika barang sampai, barang diterima itu pakai yen, karena pengekspor sudah melihat tanda-tanda bahwa yen akan menguat. Maka sekarang pihak pengimpor, nah ini kan dia terancam dengan apa? Terancam dengan kerugian, nah itu bertambahnya harga karena dolar melemah. Iya, dolar melemah. Maka apa yang dia harus lakukan? Nah, dilakukanlah kontrak penukaran berjangka. Bagaimana kontraknya? Iya, dibuatlah kesepakatan antara dua pihak. Iya. Bahwa ketika barang diterima, pembayaran ketika barang diterima dengan harga, ya, dengan harga dolar ketika pembelian. Iya kan? Jadi pihak pengimpor sudah mewaspadai. Kalau misalnya yen menguat, dia minta apa? Jadi dia di akad dia minta supaya adanya kesepakatan bahwa pembayaran sesuai dengan harga apa? Pada saat membeli. Dari mana sisi ribanya ini? Pembayaran pada saat membeli. Sisi ribanya, pembahasan kita adalah apa? Antara dolar dengan yen itu apa ilahnya? Dia ilahnya alat tukar, ya? Dia alat tukar. Kemudian dia alat tukar. Kemudian antara dolar dengan yen sejenis atau beda jenis? Ah, beda jenis. Dolar dengan yen. Nah, kemudian dia ditukar, ya? Tapi dikatakan di sini kontrak penukaran berjangka. Artinya sebatas kesepakatan mereka, ya kan? Berlaku apa yang disepakati. Iya, ini tujuannya apa tadi? Untuk menghindari kerugian. Berarti kalau dia beda jenis, apa syaratnya tadi? Harus cash. Nah, di sini kontrak penukaran berjangka. Artinya penukaran ini ditukarlah antara dolar dengan yen. Kan bayarnya pakai yen, ya. Tapi dengan catatan dibayar ketika barang diterima. Berarti adanya penukaran tapi pembayaran ketika barang diterima, dan ini jelas merupakan riba jual beli. Dari sisi apa? Dari sisi tidak cash. Pokoknya kalau dua barang riba, kalau mau ditukar, tinggal lihat. Kalau dia sejenis, harus apa? Sama dan cash. Kalau dia beda jenis, harus apa? Harus cash. Berarti harusnya ini, yang nggak boleh bikin kontrak penukaran berjangka, kalau misalnya mau tukar dolar dengan rupiah, dengan yen misalnya, langsung. Ya, langsung ditukar. Adapun masalah, pembayaran, yang jelas, penukaran harus apa? Harus cash, ya. Penukaran harus cash. Iya. Contoh yang lain berkaitan dengan transaksi spot. Ini maksudnya pembelian dan penjualan valuta asing yang waktu penyerahannya dilakukan dalam tidak cash. Ya, tidak cash. Ini biasanya disebabkan karena proses yang dilakukan dari pihak bank. Ini maksudnya berkaitan dengan pembelian valuta asing, yaitu mata uang asing, itu dalam jumlah besar, tentunya secara kebiasaan itu tidak mungkin dilakukan dalam sekejap. Ini uangnya, ya satu kontainer, itu uangnya satu kontainer langsung ditukar, kan tidak mungkin kan? Dia memerlukan, ya artinya mungkin bukti transfer itu gampang saja kan? Tapi fisik dari uang itu diserah terimakan itu perlu apa? Perlu waktu. Itu perlu waktu antara ya slip atau bukti transfer itu mungkin gampang saja, tapi penukaran secara fisik, ya bukan yang tertulis, penukaran secara fisik itu tentunya tidak semudah yang kita gambarkan. Iya, tidak semudah yang kita gambarkan. Makanya para ulama kontemporer dalam hal ini memang ada dua pendapat. Adapun Syekh Shalal Fauzan hafizahullah memfatwakan akan tidak boleh apapun alasannya. Karena kaidahnya apa? Kalau dia adanya penukaran beda jenis, harus apa? Harus cash. Harus cash. Nah, sebagian ulama seperti Majma Fiqih Al-Islami dan juga ulama di Lajnah Daimah Saudi Arabia memfatwakan bolehnya. Memfatwakan bolehnya transaksi spot ini. Artinya pembelian atau penjualan valuta asing dalam waktu penyerahan yang tidak cash. Penyerahan uang itu yang tidak cash. Alasannya dengan beberapa alasan. Alasan diantara alasannya adalah hal ini merupakan syai'un mimma la budda minhu, sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Iya. Alasan yang lain, hampir tidak mungkin dilakukan serah terima secara langsung dalam bentuk fisik. Bayangkan ya, uang banyak, kemudian tiba-tiba harus cash, secara otomatis cash, artinya serah terima fisik ya, itu hampir tidak mungkin dilakukan. Tentunya pasti ada jeda waktu. Iya, sementara asalnya apa? Asalnya yang namanya cash itu ini uang cash, kan gitu kan? Fisik dengan fisik. Ya, fisik dengan fisik. Ya. Alasan yang lain, waktu yang tertunda, yang tidak cash ini, itu merupakan waktu proses penyelesaian antara uang ini yang banyak dengan uang ini yang banyak. Ketika ada jeda waktu, itu merupakan proses penyelesaian. Iya. Sehingga para ulama memberikan beberapa catatan. Karena ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena jumlah uang yang besar, tentunya pasti ada jeda waktu, tidak bisa dihindari. Iya, artinya penukaran secara fisik ya, secara fisik dalam bentuk uang, uang dengan uang. Maka para ulama memberikan catatan. Maksudnya ulama yang membolehkan, ya, itu memberikan catatan. Yaitu dengan catatan tercatat langsung di nasabah rekening. Ya, di rekening nasabah. Tercatat langsung di rekening nasabah. Atau dengan kata lain, penerimaan cek atau slip bukti transfer dari bank. Artinya adanya bukti transfer. Uangnya kan belum diterima ya. Maksudnya pembahasan kita ini kan asalnya apa? Ya, uang dengan uang. Maksudnya fisik dengan fisik. Kalau sifat dari transaksi spot ini, dia fisik dengan fisik itu ada jeda waktu. Disebabkan karena proses penyelesaian antara jumlah uang yang banyak dengan uang yang banyak, ini pasti ada jeda waktu. Makanya para ulama mengatakan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Seandainya uang 1.000 dengan uang 10.000 dengan 10.000 recehan dengan recehan dengan satu lembar ditukar kan tidak perlu jeda waktu kan? Tapi kalau uang banyak, ya tentunya dia bukan dibawa pakai saku, pakai tangan, ya kan? Dia dibawa pakai apa? Ya, mobil dan semisalnya. Tentunya pasti ada jeda waktu. Maka para ulama mensyaratkan seperti tadi ya, artinya adanya bukti transfer atau adanya slip bukti transfer dari bank, sehingga dengan adanya bukti transfer, ketika adanya bukti transfer ini dihukumi, bukti ini dihukumi sebagai tunai. Ya, bukti ini dihukumi sebagai tunai sekalipun uangnya apa? Tidak tunai. Gitu ya. Artinya dengan adanya slip atau bukti transfer itunya dihukumi secara apa? Dihukumi tunai. Walaupun fisiknya tidak tunai. Alasannya apa? Fisiknya tidak tunai, jeda waktu ini merupakan proses ya, merupakan proses penukaran. Iya, merupakan proses penukaran. Ini yang difatwakan oleh Majma' Fiqih Al-Islami dan juga Lajnah Ad-Daimah. Iya, Lajnah Ad-Daimah. Ya, karena ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berangkat dari sini, juga misalnya kita membeli emas menggunakan ATM. Kita menggunakan ATM dengan emas. Emasnya kan fisik, kita terima emas. Tapi uangnya kan menggunakan apa? Menggunakan ATM, artinya tidak ada fisiknya, maksudnya enggak ada uang. Dia hanya langsung apa? Transfer ke rekening siapa? Penjual. Kita pegang emas fisik. Tapi ini rekening apa pakai ATM, ini enggak ada uang, maksudnya enggak ada uang secara fisik, secara nyata. Iya, artinya dengan adanya bukti transfer ya, dengan adanya bukti transfer itulah ya. Itulah apa? Bukti tunai. Bukti tunai. Enggak ada uang kita serahkan. Kita terima barang, kita serahkan uang. Itu kan asalnya kan? Itu asalnya cash. Tapi kalau beli emas, pakai ATM. Itu emasnya ada, uangnya enggak ada. Langsung apa? Transfer. Dengan adanya bukti transfer, itu dihukumi apa? Dihukumi sebagai cash. Gitu ya. Ini wallahu ta'ala alam. Pendapat ulama yang mengatakan bolehnya bentuk seperti ini, insyaallah taala itu hal yang nampak ya. Dan juga ini merupakan pendapat mayoritas ulama kontemporer ya. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat akan bolehnya hal ini, karena dengan alasan memang harusnya fisik, secara fisik harus cash kan gitu kan, tapi alasannya tadi apa? Karena ini jumlah uang yang besar, tentunya pasti ada jeda waktu. Artinya sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Iya. Iya, contohnya misalnya, dan baik. Nah, ini mungkin ya, yang contoh yang lain, contoh yang ketiga yang kita sebutkan di malam hari ini, yaitu transfer valuta asing. Maksudnya transfer luar negeri. Misalnya ada TKI di Saudi Arabia misalnya, dia transfer. Di sini kan terjadi apa? Terjadi penukaran dua mata uang, yaitu mata uang apa? Real dengan apa? Rupiah. Kalau kita transfer itu kan tidak ada fisik dengan fisik. Maksudnya kita enggak palingan kita bawa rupiah, ya kita bawa real. Iya kan? Real. Kemudian kita enggak terima apa-apa. Kita kan transfer ya. Harusnya kan asalnya penukaran fisik dengan fisik, uang dengan uang, ya kan? Uang dengan uang. Tapi ketika transfer itu kita bawa uang, enggak ada apa? Di sana, maksudnya di Indonesia ini, langsung secara otomatis apa? Tertukar. Kan gitu kan? Diterima dengan apa? Rupiah. Iya, harusnya ada real, ada rupiah, ditukar cash, fisik dengan fisik. Harusnya itu asalnya. Tapi coba lihat sekarang bagaimana contoh kontemporer seperti ini, yaitu transfer valuta asing atau luar negeri. Maka alasannya sebagaimana yang kita sebutkan pada contoh yang kedua. sebagaimana yang kita sebutkan pada contoh yang kedua. Iya, karena hal yang seperti ini, yang sifatnya digital ini, dia para ulama kontemporer melihat nilai tunainya itu bukan lagi pada fisiknya. Karena fisik itu pasti perlu proses. Pasti perlu proses. Tapi mereka melihat pada apanya? Pada bukti transfer. Ketika adanya pengiriman sekaligus ditukar, bukti transfer yang diterima ketika itu juga itu merupakan bukti bahwa itu apa? Cash. Ya. Walaupun tidak ada penukaran uang dengan uang secara fisik ketika itu tidak ada. Pasti ada jeda waktu. Tapi yang dilihat oleh para ulama yaitu adanya bukti transfer itu dianggap atau dinilai atau dihitung sebagai bentuk tunai. Ya, sebagai bentuk tunai. Jadi dari sini jelas ya. Jadi kalau orang-orang yang belanja pakai ATM, belanja barang yang tidak bisa dicicil atau tidak bisa ada jeda waktu. Iya kan? Tidak bisa ada jeda waktu. Seperti emas tadi ya, perak misalnya kan. Ini kan harusnya enggak ada jeda waktu. Maka ketika dia beli emas, bayar pakai ATM, maka yang dilihat bukan fisiknya, tapi bukti apa? Bukti transfernya. Maka itu ketika ada bukti transfer ketika itu, maka itu dihukumi sebagai tunai. Kemudian contoh yang lain yaitu cek. Ya, hukum cek. Cek ini dia merupakan alat bayar tunai yang dibuat dalam bentuk tertentu. Maksudnya kertas ya. Iya. Ya, gambarannya biasanya misalnya ada orang pertama meminta kepada orang kedua untuk membayarkan sekian kepada orang ketiga. Kan gitu kan? Iya. Dan ini telah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, matlul ghani dhulmun. Wa idza qutbi ahadukum ala maliin falyatba. Iya. Matlul ghani, orang yang kaya mengundur pembayaran hutang itu merupakan kezaliman. Artinya dia mampu tapi dia undur, itu merupakan kezaliman. Kita punya utang ya, kita sudah bisa bayar tapi ditunda-tunda, itu kezaliman. Itu kezaliman. Dan jika diserahkan kepada salah seorang di antara kalian untuk membayarkannya, falyatba, hendaknya dia terima. Ini namanya cek kalau sekarang ini. Artinya diserahkan kepada orang lain untuk membayarkan utang itu, maka hendaknya diterima pembayaran itu. Hendaknya diterima pembayaran itu. Juga disebutkan kisah Abdullah bin Zubair. Ya, kisah Abdullah bin Zubair ketika dia menerima uang dirham dari para pedagang di kota Mekah. Di kota Mekah yang hendak melakukan perjalanan niaga ke Irak. Jadi ada para pedagang Mekah yang menuju Irak untuk berdagang. Menuju Irak untuk berdagang. Maka Abdullah bin Zubair menulis surat yang tertuliskan sejumlah uang. Iya, sejumlah uang dirham. Iya. Yang dia tujukan kepada saudaranya yang berada di Irak. Ini para pedagang ya, menuju ke Irak. Ingin menuju ke Irak. Para pedagang di Mekah ingin menuju ke Irak. Maka Abdullah bin Zubair menulis yang ia tujukan kepada saudaranya di Irak yang bernama Mus'ab bin Zubair untuk ditujukan kepada saudaranya di Irak yang bernama Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair. Iya. Agar para pedagang yang menuju ke Irak ini menyerahkan ya catatan ini kepada Mus'ab bin Zubair untuk membayar uang sejumlah dengan yang tercatat. Kepada siapa? Kepada para pedagang ini. Ini jelas hukumnya cek. Seperti ini namanya adalah cek. Dan ini ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, dan beliau tidak mempermasalahkan. Beliau tidak mempermasalahkan. Coba perhatikan di sini ya. Maka ini menunjukkan bolehnya cek. Ya, bolehnya adanya cek. Tapi cek itu bermacam-macam ya. Ya, cek itu bermacam-macam. insyaallah taala kita akan berusaha menyebutkan bentuk-bentuknya, tapi sekarang secara umum ya telah ada di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya cek ini dengan syarat-syarat. Para ulama memberikan persyaratan, persyaratan sebagaimana syarat pada jual beli riba jual beli. Syarat pada riba jual beli yang pertama harus mitlan bimitlin, harus sama. Yang kedua harus apa? Harus cash. Artinya surat ini dengan uang yang diserahkan harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang tertulis. Ya, sesuai dengan yang tertulis. Jangan yang tertulis 1 juta yang diserahkan 999.000 koma sekian, tidak sampai 1 juta. Berarti ini namanya apa? Tidak sama. Artinya dalam posisi ini ini cek sebagai apa namanya, sama dengan alat tukar dalam posisi ini ya. Karena nanti ada pertanyaan atau ada pembahasan, apakah cek itu dia dianggap sebagai sama dengan uang? Ya kan? Apakah cek itu dia kartu cek ini atau lembaran cek itu apakah dia sama dengan uang? Artinya kalau dia sama dengan uang, berarti hukumnya apa? Hukumnya harus apa? Harus cash. Iya. Tapi di sini akan dibahas nanti sehingga para ulama memberikan batasan, yaitu yang tertulis pada cek itu sama dengan yang diserahkan. Ya, sama dengan yang diserahkan. Artinya ketika tertulis 1 juta, berarti diserahkan juga berapa? 1 juta. Kemudian yang kedua, harus cash. Ya, harus cash. Karena ini penukaran alat tukar dengan alat tukar. Penukaran alat tukar dengan alat tukar. Baik. Di sini juga para ulama berselisih ya tentang hal ini. Hanya sebagaimana kita katakan bahwa mayoritas ulama kontemporer memandang akan bolehnya. Akan bolehnya. Iya, karena telah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apalagi hadis yang kita bacakan tadi ya, hadis riwayat Bukhari Muslim tentang bolehnya diserahkan kepada orang lain tentang pembayaran hutang. Iya, hanya sekarang dalam bentuk kertas ya, yang ditujukan kepada orang kedua untuk membayarkan sejumlah uang. Iya. Tapi para ulama memberikan dua syarat tadi ya. Syarat yang pertama harus sama antara yang tertulis dengan yang diserahkan, dan syarat yang kedua harus cash. Iya, syarat yang kedua harus cash. Iya. Jadi kesimpulannya dari tiga contoh yang kita sebutkan, iya, dari tiga contoh yang kita sebutkan tentang kontrak penukaran berjangka, kemudian kontrak penukaran berjangka ini ilahnya tadi karena apa? Karena dia tidak cash. Iya, karena dia tidak cash. Berarti dolar tadi dengan yen, dolar dengan yen itu harusnya kaidahnya apa? Harus cash. Kemudian yang kedua tentang transaksi spot. Ini harusnya cash ya, artinya fisik dengan fisik harus cash. Tapi karena apa? Para ulama menghitung bukan lagi pada fisiknya, karena fisik yang tidak tunai itu dianggap sebagai proses, ya, sebagai proses penyerahannya, ya, sebagai proses penyerahan yang dilihat oleh para ulama adalah bukti, ya, bukti transfer dan semisalnya, sehingga dengan itu dianggap sebagai tunai, ya, sebagai tunai. Kemudian yang ketiga tentang cek ini, ya, tentang cek. Ya, kita belum bahas bentuk-bentuk cek, tapi gambaran globalnya bahwa cek itu seperti tadi ya yang telah kita contohkan, bagaimana kisah Mus'ab ibn Zubair ya. Ya, bagaimana kisah Abdullah ibn Zubair menulis tulisan yang berisikan sejumlah uang kepada siapa? Kepada saudaranya Mus'ab ibn Zubair di Irak untuk membayarkan kepada pedagang ini sesuai dengan yang tertulis. Sesuai dengan yang tertulis. Maka yang seperti ini modelnya, ya karena cek itu macam-macam, tapi kalau begini gambarannya, maka para ulama membolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, bahwa yang tertulis sama dengan yang diserahkan. Yang tertulis sama dengan yang diserahkan. Dan syarat yang kedua, antara cek dengan uang itu harus apa? Harus cash. Iya. Harus cash. Artinya tidak boleh ada jeda waktu. Iya. Taib, ini tiga contoh yang kita angkat pada atau empat contoh yang kita angkat pada malam hari ini, yang kesimpulannya adalah riba dalam jual beli yang kita contohkan ini semuanya bertumpu pada masalah harus cash. Dari semua contoh yang kita sebutkan itu semuanya kena satu syarat. Syaratnya apa? Harus cash. Syaratnya harus cash. Maka dari semua tadi itu, dari empat contoh tadi itu dia dianggap benar ketika harus cash. Kecuali yang ketiga tadi ya, kecuali yang ketiga, karena para ulama melihat adanya jeda waktu itu dianggap sebagai proses, ya sebagai proses penyerahan, dan para ulama memandang bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apalagi memang peraturan bank-bank dunia itu mesti ada jeda waktu, mungkin 2 hari atau lebih dari itu, ya sesuai dengan peraturan. Yang jelas tidak ada yang cash antara fisik mata uang, fisik uang dengan uang itu nggak ada yang cash dalam masalah transaksi spot, ya tidak ada yang cash antara fisik mata uang dengan mata uang yang lainnya. Ya maka para ulama memandang untuk yang ketiga ini, ya mereka melihat, atau untuk yang kedua ya, contoh yang kedua, mereka melihat kepada bukti transfer, ya slip atau bukti transfer, itulah dianggap sebagai bukti tunai dalam penukaran. Iya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya membeli emas yang dilelang di pegadaian? Taib, di sini masalah berkaitan dengan emas. Berarti kalau dia emas, di sini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, emas barang riba, gitu ya. Emas barang riba. Sisi yang kedua berkaitan dengan lelang, ya, berkaitan dengan lelang. Artinya di sini berkaitan dengan barang riba, yang kedua berkaitan dengan jual beli lelang, gitu kan? Ini dua pembahasan yang dibahas. Ya. Berkaitan dengan emas sudah kita bahas. Artinya kalau berkaitan dengan emas ada berapa syarat? Ini pastikan uang dengan emas kan? Pasti uang dengan emas. Berarti kalau uang dengan emas berapa syarat? Hah? Satu syarat. Harus apa? Harus cash. Nah sekarang namanya sistem lelang. Sistem lelang. Sistem lelang itu dalam istilah jual beli itu disebut al-muzayadah. Disebut al-muzayadah. Al-muzayadah artinya tidak menyebutkan harga beli dan harga jual. Itu kan lelang kan? Tidak menyebutkan harga beli. Karena kan yang dijual itu macam-macam. Ada yang menyebutkan harga jual. Iya kan? Kalau ditanya berapa ini? Pasti disebutkan ini misalnya 2 juta. Itu harga apa itu? Harga jual. Dia enggak sebutkan harga apa? Beli, iya kan? Dan itu bagusnya dalam berdagang. Karena yang namanya pedagang gak senang kalau sebutkan harga belinya, bahaya. Iya kan? Pasti kalau ditanya berapa harganya, pasti dia sebut harga apa? Dan itu asalnya. Ini perdagangan yang paling bagus. Kalau mau berjualan, sebutkan harga jual. Iya. Bentuk yang kedua, dia menyebutkan harga apa? Harga beli. Dia menyebutkan harga beli. Iya, saya beli sekian. Ya, saya beli sekian. Yang ketiga, dia tidak menyebutkan harga beli dan tidak menyebutkan harga apa? Harga jual. Tidak menyebutkan harga beli dan harga jual, artinya harga tertinggi itu yang membeli. Iya, dan ini hukumnya boleh dengan catatan selama betul-betul dia berniat untuk membeli. Karena di sini ada bentuk penipuan. Iya, dia sengaja, dia kerjasama dengan penjual emas atau penjual apalah, dia kerjasama, dia sengaja menawar tinggi-tinggi. Tapi ternyata dia ini sudah sekongkol dengan siapa? Dengan penjual, supaya yang benar-benar membeli, ternyata kayaknya barang ini bagus, bagus ya, karena ditawar dengan harga apa? Tinggi. Harga tinggi. Ternyata dia ini yang menawar ini, dia hanya sekedar apa? Memancing supaya yang lain menawar lebih tinggi lagi. Iya kan? Jadi sistem lelang itu hukumnya boleh selama tidak ada unsur seperti ini. Artinya benar-benar ini barang dipasarkan harga tertinggi angkut, tidak ada faktor kerjasama antara pembeli dengan penjual. Memang apa namanya bersaing harga, siapa yang apa namanya menawar tertinggi itu yang menerima, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Iya. Baik. Sekarang bagaimana hukum membeli emas di pegadaian? Ya, lelang di pegadaian. Tadi ya. Pertama, emas berarti harus cash kan? Di pegadaian cash? Cash. Kemudian sistem lelangnya bagaimana? Pokoknya tidak ada kerjasama antara tidak ada orang yang kerjasama antara penawar dengan penjual. Kalau memang penawar ini artinya menawar dengan harga tertinggi, memang betul-betul dia berniat membeli, tidak ada kerjasama antara penjual dengan dia penawar, iya, maka itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Iya, maka itu hukumnya boleh. Karena ada yang mirip dengan itu ya, saya lupa namanya apa, jual beli apa namanya itu. Yang kesimpulannya, selama enggak ada niat, ya selama enggak ada niat untuk maksudnya menawar, adanya kerjasama dengan penjual, maka enggak ada masalah. Nah, enggak ada masalah. Nah, ini biasa dilakukan ya, misalnya bukan cuma emas, apa saja barang misalnya mobil, motor atau apa. Ya, kemudian dia pasang misalnya di media, di apa namanya grup misalnya, dia katakan harga tertinggi angkut misalnya. Harga tertinggi angkut. Maka selama yang menawar benar-benar ingin membeli, ya bukan memancing orang lain ya, ada kerjasama dengan penjual, selama dia menawar bersaing tawaran untuk membeli, maka enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Iya, tinggal lihat tadi ya, kalau dia emas berarti harus apa? Berarti harus cash. Iya, berarti harus cash. Ada masalah lain berkaitan pembahasan kita? Jadi kesimpulannya berkaitan dengan dari empat contoh yang kita sebutkan tadi, kesimpulannya adalah yang namanya barang riba, kalau dia beda jenis harus apa? Harus cash. Kesimpulannya ini ya, dari empat contoh yang kita sebutkan, kalau dia beda jenis harus apa? Harus cash. Hanya dari contoh yang kedua tadi tentang masalah penukaran uang dalam jumlah besar. Tentunya ini ada peraturan-peraturan perbankan ya, yang tidak mungkin fisik itu langsung diserah terimakan. Itu hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Maka apa yang kata para ulama, mimma la budda min, sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka dia hukumnya adalah boleh. Iya, maka dia hukumnya adalah boleh. Iya. Hah? Baik, fadhal. Taib, masalah muamalah dengan pelaku kebatilan. Masalah muamalah dia berkaitan dengan urusan dunia dan tidak berkaitan dengan urusan ibadah. Iya, makanya dalam pembahasan fikih dibagi dua, ada fikih ibadah dan ada fikih apa? Muamalah, gitu ya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Dan muamalah itu artinya ta'amul, berinteraksi antara sesama manusia. Dan apa saja yang merupakan ta'amul, entah hubungan antara orang dengan tetangga, ya kan? Antara pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya, antara saudara dengan saudara, antara anak dengan orang tua, antara pembeli dengan penjual, itu namanya apa? Ta'amul, adanya interaksi. Jadi jangan dipahami bahwa yang namanya muamalah itu kayak jual beli saja, itu namanya muamalah, yang lain bukan. Jadi muamalah dari kata amala yu'amilu muamalah. Muamalah dari kata amal artinya beramal, melakukan. Kalau dibentuk dengan wazan ta'amul, dibentuk dengan wazan ta'amul dengan masdar muamalah, itu artinya saling, bermakna saling. Ya saling beramal. Maksudnya bahasa kita apa? Interaksi. Maka apa saja yang merupakan interaksi itu namanya apa? Muamalah. Dan hukum dalam muamalah itu adalah boleh. Hukum dalam muamalah adalah boleh. Ya? kecuali ada dalil yang melarang. Maksudnya gini, berkaitan dengan asal dalam ibadah hukumnya haram, kecuali ada dalil yang membolehkan, gitu ya. Kalau ibadah ya, asalnya ibadah itu stop, kecuali ada dalil yang membolehkan baru jalan, gitu ya. Tapi kalau muamalah, urusan dunia, asalnya boleh silakan, kecuali ada dalil yang begitu. Jadi tentang muamalah sama siapapun itu hukumnya adalah yang namanya urusan dunia adalah boleh kepada siapapun, kecuali ada dalil yang melarang, gitu ya. Misalnya apa hukumnya makan ini, makan ini, makan saja, ya kan. Nanti ada dalil, misalnya babi haram, oh nggak boleh, ya kan. Kucing haram, oh nggak boleh, kan gitu kan. Tapi selama dia nggak ada dalil, lakukan. Tapi kalau ibadah asalnya apa? Asalnya tidak boleh, nanti ada dalil baru apa? Ini beda, tolong bedakan ya, antara ibadah dengan muamalah. Antara ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah itu asalnya boleh, ibadah asalnya tidak boleh, nanti ada dalil baru, misalnya sholat, ya kan? Baru sholat ketika ada dalil. Kemudian bagaimana cara sholat? Baru sholat seperti itu. Jangan bikin gerakan sholat, cara sholat ya tidak dalilnya. Nanti ada dalil baru laksanakan. Adapun masalah muamalah, masalah urusan dunia, maka tidak ada batasan. Tidak ada batasan, artinya dia hukumnya boleh karena dia berkaitan dengan urusan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya, ada kebun Nabi di Khaibar, beliau menjadikan karyawan beliau orang Yahudi. Padahal para sahabat banyak di Madinah. Beliau berinteraksi dengan orang Yahudi, bertetangga dengan orang Yahudi, menerima hadiah dari orang Yahudi, jual beli dengan orang Yahudi, bahkan baju besi beliau itu digadaikan kepada orang Yahudi. Oke, ini menunjukkan bahwa yang namanya muamalah, urusan dunia itu enggak ada masalah. Urusan dunia enggak ada masalah. Iya, masalah al-wala wal bara, masalah al-wala wal bara ini berkaitan dengan ibadah atau agama, berkaitan dengan ibadah atau agama. Dan tentunya masalah al-wala wal bara tentunya di situ kalau ada maslahat. Ada maslahat. Pernah ya di masa sahabat atau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memboikot atau melakukan bara kepada beberapa orang sahabat, ya kalau saya enggak salah 3 orang ya. Iya, sehingga itu sangat memberikan pengaruh kepada 3 orang sahabat ini. Dan tentunya di sini bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita orang yang terpandang, maksudnya kalau kita orang yang berpengaruh, ya berpengaruh, kalau kita enggak ajak ngomong orang itu berpengaruh, itu enggak ada masalah. Tapi kalau kita enggak ada pengaruhnya, terus baku bombek misalnya, apa gunanya? Apa ada manfaat kebaikan? Iya, tidak lakukan jual beli sama dia, itu kira-kira ada manfaat? Enggak ada manfaat. Ya, kecuali misalnya kayak orang terpengaruh ya, maksudnya orang yang berpengaruh ya, dia kita sangat perlu kepada dia sebagaimana para sahabat sangat perlu kepada Nabi. Nabi melakukan parok, ya, menghajar beberapa hari kepada beberapa sahabat, itu sangat memberikan pengaruh karena sahabat ini tidak akan mungkin lepas dari Nabi. Pasti mereka akan bertobat dari kesalahan, akan merubah diri karena mereka perlu kepada Nabi. Kalau kita adakan parok putus dengan saudara kita, masih banyak yang lain. Dia enggak perlu kita, iya kan? Dia enggak perlu kita. Kita enggak mau sama dia, masih banyak yang lain. Iya, enggak ada pengaruhnya. Iya, enggak ada pengaruhnya. Oleh karena itu para ulama kita di masa ini pesannya seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, agar seorang itu berlemah lembut. Alasannya karena sekarang ini orang kebanyakannya jahil. Kebanyakannya sebenarnya tidak paham atau salah paham. Maka kalau kita pakai sistem wala wal bara dalam masalah muamalah, maka itu hal yang bisa memunculkan berbagai macam masalah. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kalau masalah muamalah hukumnya apa? Boleh kepada siapa? Siapapun, gitu ya. Boleh kepada siapapun kecuali ada dalil. Misalnya muamalahnya masalah apa? Masalah narkoba. Ya, berarti ada dalilnya. Artinya bukan berkaitan dengan muamalahnya, tapi berkaitan dengan barang yang dimuamalahkan. Ya, tapi kita membahas apa tadi? Asal muamalah kepada siapa saja itu hukumnya apa? Sampai ada dalil yang menyatakan tidak boleh, gitu ya. Sampai ada dalil yang menyatakan tidak boleh. Baik. Baik, sekira itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kesimpulan pembahasan kita adalah kembali kepada ketika dia beda jenis, maka harus satu apa? Satu syarat. Ketika dia beda jenis, maka dia harus satu syarat, harus cash. Ini kesimpulan pembahasan. Dari empat contoh yang kita sebutkan, semuanya kembali kepada pembahasan, kalau dia beda jenis, harus apa? Harus cash. Kecuali satu contoh tadi, yang memang para ulama berselisih, tapi mayoritas ulama kontemporer memandang bahwa fisik yang tidak tunai itu dianggap sebagai hal yang tidak bisa dihindari, sehingga mereka menghitung nilai tunainya pada apa? Bukti atau slip pembayaran atau bukti transfer. Itu yang mereka lihat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.